sama Aziz depan sini. Ngobrolnya itu loh. Dekatan dia. Depan-depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada Mihjan Ibn Adra al-Aslami, tatkala Mihjan memuji seseorang yang sedang melaksanakan salat di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, amsik, tahan lisanmu, la tusmi'hu, janganlah engkau memperdengarkan kepadanya pujian itu, fatuhlikahu, maka dengan sebab itu engkau membinasakannya. Jadi di sini salah satu sebab kebinasaan pada seseorang adalah dari pujian. Dari pujian. Karena itu Rasulullah SAW melarang untuk memperdengarkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seseorang itu atau kalau orang ini tadi mendengar pujian-pujian tersebut, maka akan masuk ke dalam jiwanya, masuk ke dalam hatinya, al-ujub. Al-ujub. Ayat apa itu ujub? Bangga. Wal-gurur. Dan tertipu dengan pujian-pujian itu. Maka dengan sebab itu, terjatuhlah dia ke dalam kebinasaan. Karena salah satu faktor yang membinasakan seseorang adalah ketika muncul rasa bangga di dalam dirinya. Oleh karena itu Rasulullah melarang memperdengarkan. Kenapa? Karena bisa nanti muncul dalam diri orang yang dipuji tadi, kalau dia mendengar, bangga, merasa bangga, merasa besar hati, besar kepala. Memang saya orang yang pantas untuk dipuji. Saya memiliki kelebihan ibadah. Saya memiliki kelebihan kebaikan dibandingkan dengan yang lain. Maka binasa. Oleh karena itu dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Abu Hurairah, dari Anas, dari Ibn Umar radhiyallahu anhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun muhlikat." Ada tiga perkara yang membinasakan. Tiga perkara yang membinasakan manusia. Hawa muttaba. Yang pertama adalah hawa nafsu yang diikuti. Kecenderungan syahwat yang dia ikuti, apa saja yang diingini oleh syahwatnya diikuti. Syahwat itu cenderungannya mengajak kepada jelekan, maksiatan. Kalau orang mengikuti syahwatnya, hawanya, dia akan binasa. Yang kedua, wa syuhun muta, rasa bakhil, kikir pelit, yang ditaati. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi. I'jabul mar'i binafsihi, rasa bangga seseorang kepada dirinya sendiri. Ini sebab kebinasaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan al-halak fi syai'ain, sebagaimana disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Al-halak fi syai'ain, kebinasaan itu ada pada dua hal. Al-ujubu wal-qunud. Dua, al-ujub, ujub. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ujub itu penyebab kebinasaan. Dan juga disebutkan oleh sahabat al-ujub termasuk sebab kebinasaan, al-halak, kebinasaan itu ada pada dua perkara. Al-ujub wal-qunud. Wa inama jumi'a bainahuma, hanya saja dikumpulkan di antara keduanya sebagai penyebab kebinasaan. Lianna as-sa'adah la tunal illa bitalab wa tashmir, karena kebahagiaan itu tidak akan bisa diraih, dicapai, diperoleh kecuali dengan talab, kecuali dengan berusaha untuk mendapatkannya, menuntutnya, watashmir, dan berusaha dengan segera untuk mendapatkannya. As-sa'adah, kebahagiaan tidaklah bisa diraih dengan usaha untuk mendapatkan, tidak bisa dengan bersantai-santai. Wal-qanit la yatlub, adapun orang yang putus asa itu layat, dia enggak mencari, dia enggak berusaha untuk mendapatkan. Sudah namun putus asa, sudah berhenti dari amal. Wal ujubu, adapun ujub, nah ini yadhunnu annahu qad dhafara bi muradihi. Seorang yang bangga itu dia menyangka bahwasanya dia telah memperoleh, dia telah mendapatkan, dia telah meraih apa yang dia inginkan. Fala yas'a, maka dia pun tidak berusaha untuk mendapatkannya. Lalu dipuji, lalu orang sudah memuji dia sebagai orang yang baik, maka dia pun tidak berusaha untuk menjadi orang yang baik. Jadi antara yang bisa menyebabkan pujian itu menyebabkan hal-halak, kebinasaan pada orang yang dipuji, karena tadi bisa terjangkiti penyakit ujub bagi orang yang dipuji. Bahkan menunjukkan kejahilannya seseorang kalau dia ujub, bangga dengan pujian, bangga dengan ilmu yang dia miliki, bangga dengan kebaikan-kebaikannya. Disebutkan oleh ulama, alamatu al-jahli salafatun, tanda-tanda orang jahil, tanda-tanda kejahilan, tanda-tanda kebodohan itu ada tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, alamatul jahli salasatun, tanda kejahilan itu ada tiga. Kalau ini ada pada diri seseorang menunjukkan orang itu jahil, sekalipun dia merasa dirinya orang yang memiliki ilmu. Di antara disebutkan al-ujubu, yang pertama adalah ujub, rasa bangga dengan dirinya, dengan ilmunya, dengan kebaikannya. Ini alamat kejahilan. Wa kathratul mantiq bima la ya'ni. Yang kedua, banyak ngomong, banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan, yang tidak ada manfaatnya. Alor ngidul, ngawur, alor berbicara, asal ngomong, tidak berhenti ngomong, tapi ngomongnya enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya. Wayanha wan yanha an syai'in wa ya'ti. Yang ketiga adalah dia melarang dari sesuatu sedangkan dia sendiri melakukannya, apa yang dia larang itu. Ini alamat kejahilan. Maka kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari hal yang disebutkan ini. Banyak sekali asar pengaruh jelek dari sifat ini, al-ujub wal-gurur. Kalau sudah masuk ke dalam hati seseorang, al-ujub wal-gurur, rasa bangga dan tertipu dengan amalannya, tertipu dengan pujian-pujian yang ditujukan kepadanya. Kenapa? Karena di antara akibat dari ini adalah bisa membawa seseorang itu kepada al-kibr. Bisa membawa kepada al-kibr. Kalau ada ujub, bisa bangga, nanti muncul perilaku jelek, sifat jelek lainnya yang berbahaya, yaitu al-kibr, rasa sombong, rasa kibr sombong. Kalau sudah ada kesombongan pada diri orang itu, dia akan merendahkan yang lainnya. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimallahu taala, i'lam, ketahuilah, anna min asbabil kibri, termasuk diantara sebab-sebab dari kesombongan adalah al-ujub. Ujub itu melahirkan kesombongan. Maka ini besar sekali pengaruhnya. Hati-hati dalam memberikan pujian. Namun banyak orang justru mencari makan dari pujian. Mencari makan pujian. Dengan pujian dia mendapatkan banyak materi, banyak dunia. Tidak peduli kerusakan yang besar dari akibat memujinya dia kepada orang lain. Bisa muncul kesombongan dengan sebab dia binasa orang yang dipuji tadi. Janganlah kau menjadi sebab. La takum miftah lisyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunu miftah lil khair, janganlah kamu menjadi pembuka bagi kejelekan, jadilah kamu pembuka bagi kebaikan. Kalau kamu sering memuji, itu artinya engkau membuka pintu-pintu kejelekan bagi orang lain. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi di antara sebab-sebab dari kesombongan adalah al-ujub. Fa inna man a'jaba بِشَيْءٍ تَكَبَّرَ بِهِ. Karena barang siapa yang dia bangga dengan sesuatu, maka dia akan sombong dengannya. Dan juga akan lahir darinya sifat ujub ini, banyak akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang rendah, di antaranya adalah dia meremehkan dan merendahkan orang lain. Muncul dalam sifat dirinya suka meremehkan merendahkan orang. Siapa itu? Dia enggak ada apa-apanya dengan saya. Dalam kebaikan saya nyumbangnya cuma 10.000. Kalau saya menyumbang 1 juta. Sampai dia pun menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan bisa muncul hasad karena tidak ingin disaingi. Tidak ingin dia ada orang yang dipuji selain dirinya dalam hal kebaikan. Maka benar, kata walad anhu, dari sifat ujub ini banyak ahla-ahla yang jelek. Dan juga akan mengajak kepada ihmal dzunub, kepada tidak peduli dengan dosa-dosa, dan dia lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun juga akan mengagungkan amalan-amalannya, membesarkan amalan-amalan dan kata-katanya, dan sering menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, tertipu dengan dirinya sendiri, sampai pada akhirnya membatalkan amalan-amalan yang dia telah kerjakan. 6. Ini diantara akibat yang sangat berbahaya yang bisa membinasakan orang yang dipuji. Kalau sudah masuk ke dalam jiwanya tadi, al-ujub dan al-gurur, tertipu. Khanifuddin rahimani wa rahmatullah. Naktabi bihadal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadalu wa hafidhakumullah.